السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Baik, akhana Abu Aqyas Iqra matan. Pada tanda-tanda fi'il. Dengan qad, sin, saufa, ta'li, ta'li. Baik. Qad sebagai tanda fi'il apa ya, Fana? Mengas. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Qad jika masuk fi'il madi maknanya apa ya, Fana? Apa Zufar? Tahqiq, takrib dan tahqiq. Contohnya takrib, Abu Abdillah. Takrib. Takrib. Takrib. Qawlu yakin sholat. Qawlu qomat sholat. Nah. Gimana tahqiq? Karena Abu Ibrahim. Qad. Qad apa? Qad apa? Qad Qad gharabat asy-syamsu. Nah. Bermakna apa ini? Hampir. Soal gimana tahqiq? Soalnya makna tahqiq. Sungguh-sungguh. Iya. Contohnya? Sungguh-sungguh ya. Sungguh matanya telah tenggelam. Tenggelam, benar. Berarti bisa dua contoh ya. Qad gharabat asy-syamsu ini bisa dua contoh. Takrib dan tahqiq. Bagaimana keterangannya? Tergantung keadaannya. Iya, keadaannya bagaimana? Kalau matahari sudah terbenam. Maka dia sungguh-sungguh telah berbenam. Nah, tahqiq. Kemudian terbenam berarti dia takrib. Baik. Nah, kemudian qad masuk fi'il mudhari', maknanya apa ya, Fana? Apa Sofia? Taklil, tafsir, dan tahqiq. Taklil, tafsir, dan tahqiq. Taklil contohnya, Mbak Lukman. Taklil. Taklil. Kalian? Iya. Qad yasduqul qadil. Nah. Taksir contohnya apa, Fana? Taksir. Taksian jahul mustanji. Tahqiq. Nah. Tanda berikutnya. Bang Musanna. Sin dan sin dan saufa. Apa maknanya sin saufa ya, Fana? Aban Nabila. Ada rincian. Apa rincian? Maknanya berarti kan maknanya. Nah, kalau sin menurut selain kufian itu sin akan, kalau sofa kelak. Bedanya apa? Akan sama kelak. Lebih lama, lebih jauh kelak. Nah, aksaru istiqbalan. Wa sin aqal istiqbalan min sofa. Nah. Tapi kalau pendapatnya kufian apa? Sama. Sin dan sofa maknanya sama. Nah. Baik, nastamir. Iqra ya Abu Usman. Bosman ini urutannya. Faham masinu. Faham masinu. Kalas syare. Faham masinu. Wanahu kauluhu. Nahu kaulihi mudhaf ilaih itu. Wanahu kaulihi ta'ala. Saya kulu subarau minan nas. Saya kulu laksal mutallakuna. Nah. Adapun sin, contohnya firman Allah Ta'ala, saya kulu sufaha'u minan nas. Nah, ya kulu, indak ya fana, abal Usman, fi'il madi mudore atau amor? Mudore. Taunya dari mana? Sin. Didahului dengan sin, ya. Ini tanda fi'il mudore. Coba di'rab, abal Usman. Irob. Sin. Sin. Harfu istiqbal. Ya kulu fi lutore mafhum kita jadi minal nasu jual jazim. Walam ini doma dohiratu. Ala akhiri. As subhanahu fa'il mafhum bil fi'li. Walam ini doma dohiratu. Ala akhiri. Ala akhiri. Ala akhiri. Min harfu jar. Harfu jarin. Harfu jarin Allah. Ismul majrurun fil min wa alamatu jarihi kasrul dhabiratu ala akhirih wal jar wal jar al majrur muta'alliqun bil mahdhufi hal min as-sufaha. Nah, saya qulu lakal mukhallafun, syaitnya mana ya fana aba Raihan? Saya qulu ya qulu fi ala baini mudhari alamatuhu dukhul as-sin a'rif kirab sin harfu tanwin harfu istiqbal yaqulu fi'l mudhari'an marfu'un bitajarrudi nasibi au wal jazim wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu ala akhirih wa lam harfu jar berkat dhamirun muttasilun dhamirun muttasilun majrur. Kef, domir majrur. Mabniyun ada di situ. Domir mutasilun mabniyun al-fat. Fi mahalli jarin. Bi harfil jar lam. Bi harfil jar lam. Wal jar wal majrur. Wal jar wal majrur. Muta'alifani. Bi mahzurtin. Bil fi'li yakulu. Al-mukhallafun. Fa'ilun marfu'un bi-fi'li wa 'alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati wa nun li'annahu yang mengudarkan salim wa nunu iwadun 'anil tanwini fil ismil mufrad fi qawlika mukhallafun. Namir baru ya kurma taufa sama ku kau di ta'ala kurma taufa sama ku kau di ta'ala kurma taufa nusli minara kurma taufa nusli. Nah, adapun saufa, maka contohnya firman Allah Ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, syahidnya mana? Saufa yu'tika, yu'ti fi'il apa? Mudhari tandanya. Nah, kirab. Lan Yukti atau yukti membutuhkan dua maf'ul. Baik. Fa'in kulta aina maf'ulu yu'ti tsani, kalau kamu bertanya di mana maf'ul bihnya yu'ti yang kedua, tadi sudah sebutkan yu'ti atau yu'ti membutuhkan dua maf'ul, tapi dalam ayat ini hanya satu maf'ul. Naam, yaitu apa tadi maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya apa tadi ya, Fana? Nomir tas. Sawfa yu'tika. Nah, fi mahalli nasbin maf'ulun bi awwal li yu'ti. Nah, sekarang kalau ditanyakan apa atau mana maf'ul bi yang kedua, al-jawab ma qalahu Makki ibn Abi Thalib al-Qaisi fi kitab i'rabi Mushkil al-Qur'an. Jawabannya adalah seperti yang diucapkan oleh Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi dalam kitabnya I'rab Mushkil Al-Qur'an, wa hadha lafdhu. Al-maf'ul tsani mahdhufun. Maf'ul bih yang kedua mahdhuf, dibuang. Kama tahdhifuhu min a'taituka wa kasautuka. Sebagaimana dibuangnya maf'ul bih yang kedua dalam contoh a'taituka, aku telah memberi kepadamu. Wa kasautuka, aku telah memberikan pakaian kepadamu. Fataktasiru ala maf'ulin wahidin wa tutmirul afara. Maka kamu mencukupkan dengan maf'ul, satu maf'ul, dan kamu sembunyikan yang lain. Wa takdir a'taituka ma turidu fatardo. Takdirnya apa? A'taituka ma turidu, aku telah memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Fatardo, maka kamu ridho. Wandur intaha. Selesai penukilan dari kitab I'rab Mushkil Al-Qur'an. Silahkan lihat secara Ibnu Akhil. Wa in kulta, jika kamu bertanya kaifa a'rabtal kafa min yu'tika maf'ulan bihi wal kaf min rabbika mudhafan ilaih. Kalau kamu bertanya bagaimana kamu mengerob kaf pada yuktika sebagai maf'ul bih dan kaf pada rabbuka sebagai mudhof ilaih. Fal jawab, jawabannya adalah sama-sama kafnya, yang pertama fi mahalli nasbin maf'ul bih, yang kedua fi mahalli jarin mudhof ilaih. Fal jawabu anna dhamira idza tasala bil fi'li qad yakunu maf'ulan bihi. Kehadal misal, dhamir apabila bersambung dengan fi'il, ya, dhamir mansub, maka kadang-kadang dia menjadi maf'ul bih. Seperti contoh ini, wa yu'tika. Nah, kahadal misal yu'tika. Ini dhamirnya muttasil nasab. Wa qad yakunu fa'ilan. Kadang-kadang dhamir ketika bersambung dengan fi'il itu sebagai fa'il. Dhamir muttasil apa? Rafa, ka darabtu Zaidan. Fata'u dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi majrufin fa'il. Nah, maka tak di sini dhamir muttasil mabni atas dhamm menduduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. Wa idza tasala dhamiru bil ismi yakunu majruran da'iman. Dan jika dhamir bersambung dengan isim, maka dia selalu majrur keadaannya selamanya sebagai mudhafun ilaihi. Kama taqaddama fi i'rabil kaf min rabbika. Nah, jadi kalau dhamir sudah dipelajari ya, dhamir muttasil itu ada dua, ada enam, ada tiga, muttasil rafa, muttasil nasab, dan muttasil jar. Nah, jika bersambung dengan fi'il itu bisa muttasil rafa, bisa muttasil nasab. Jika bersambung dengan isim, dia selalu muttasil jar sebagai mudhafun ilaih. Contoh yang lainnya, sawfa nuslihim naran. Nusli fi'il apa ini? Ya karena taunya ditulis sawfa. Nah, ya Rab. Ujurahum syaitnya yu'ti ya, fi'il mudhara karena kemasukan sawfa di Arab. Sawfa baik. Sallallahu alam bisawab. Adapun tak taknis sakinah insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Gak apa-apa Habib, ini hari yang mereka ini kita yang malamnya mereka. Baik. Kita lanjutkan ya kawan. Masih di fa'ala yaf'ulu. Razaqa ya. Sarf ya Abu Usman. Kok langsung marzuk? Dikaruniai. Nah, Razikun. Dia seorang laki. Kok mau dia? Seorang laki-laki pemberi. Yang mengaruniai, yang memberi rezeki. Nah. Berikutnya madi majhul. Berarti kan soalnya madi majhul. Rozika, رزقتها رزقنا رزقت رزقتما رزقتم رزقت رزقتما رزقتنا رزقت رزقنا كو رزقا رزقا رزقو رزقتا رزقنا رزقنا رزقتما رزقتم رزقتنا رزقتم kalian banyak laki-laki telah diberi rezeki. Ruziku mereka banyak laki-laki telah diberi rezeki. Berikutnya kafaro. Kafaro belakang ya. Kafara yakuru kufran kafirul makfurul kufran kafirul makfar makfarun makfarun nifarun kufira yakfarun kafara yakuru kufran kafirul makfurun kufur la takfur makfarun makfarun nifarun kufira yakfarun la takfur janganlah engkau seorang laki-laki kufur. Yakfur. Dia seorang laki-laki telah ingkar. Sedangkan kita akan ingkar. Nah, berikutnya madi maklum. Kafaro kafaro kafaro kafaro kafaro da kafarna kafar tuma kafar tuma. Ada kafar da kafar tuma kafar tuma kafar ti kafar tuma kafar tuna kafar tu kafarna. Kau. Kafar kafar kafar kafar kafar kafar kafar tunna kalian banyak. Nah, kafarat kafarat engkau selam. Jadi dia telah memang melakukan. Nah, hadi mudhari maklum. Yusufi. Yakfuru yakfuruni yakfuruna takfuru takfuruni yakfuruna takfuru takfuruni takfuruna takfuruna takfuruni takfuruna takfuru takfuru. Kau. Mereka banyak perempuan sedang kufur. Nah, takfuruna. Kalian banyak laki-laki sedang kufur. Simfa'il. Kafirun, kafiruni, kafiruna, kafiratun, kafiratani, kafiratun. Kau. Kafiruna. Kalian. Tidak ada kaliannya. Kufur lah. Simfa'il. Yang banyak yang mengkufuri. Banyak laki-laki yang kufur. Kafiruna. Kalau satu kan kafirun, orang laki-laki yang kufur. Kafiruna banyak laki-laki yang banyak wanita yang kufur. Kafiratun. Nah, nahi. La takfur, la takfura, la takfuru, la takfuri, la takfura, la takfurna. Lanya panjang ya. La tak. La takfurna. Kau. La takfur. Bedanya apa? La panjang sama yang la pendek. Apa iso? La panjang itu nahi. Nahi. Kalau yang pendek? Pendek. Sam. Oke. Sungguh ya. La takfur, jangan kamu kufur. La takfur, sungguh kamu kufur. La a'budu, aku tidak mengibadai la nafi, kalau la a'budu sungguh, maka beda sekali jauh ya artinya. Janganlah kalian dua wanita kufur. La takfuru. Janganlah kalian banyak laki-laki kufur. La takfuru. Nah, terakhir kataba. Nah. Kataba. Ya usul dulu. Milih sendiri. Asli kalau enggak diperintahkan yang lain ya aslinya silahi dulu. Kataba yaktu. Kitaban. Kadibun maktubun. Maktabun. Tempat menulis. Waktu atau tempat. Katibun. Jangan kamu tulis. Dia seorang lagi telah menulis. Kataba. Maktubun. Ya, ditulis. Baik. Madi ma'lum. Mereka laki-laki telah menulis. Dia seorang perempuan telah menulis. Katabat. Mereka dua orang laki-laki telah menulis. Katabtuma. Kalian dua orang laki-laki atau dua orang perempuan telah menulis. Nah, mudhari maklum. Kalian dua orang laki-laki atau dua orang perempuan atau mereka dua orang perempuan sedang atau akan menulis. Nah, mereka banyak perempuan sedang menulis. Yaktubna. Taktubu. Kamu seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Sudah, satu saja. Yang pertama tadi masih dalam dia. Kalau yang kedua udah enggak terkontrol. Dia seorang perempuan sedang akan memulai. Silamar. Tulislah kamu seorang perempuan. Uktubi. Tulislah kalian dua orang laki-laki. Uktuba. Uktubu. Tulislah mereka banyak laki-laki. Kok mereka? Merintah mereka. Kalian banyak laki-laki. Tulis. Bisa enggak memerintah untuk gaib? Tulis. Enggak bisa. Enggak bisa. Untukmu. Bisa enggak apa Raya? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya, yang diperintahkan harus ada. Harus ada. Enggak bisa memerintahkan gaib. Bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Gimana? Hah? Pakai langul amr. lihat jelis ahadun, adalah seorang duduk di sini misalkan. Nah, lihat tub bisa, tapi pakai bukan lamar, tapi lam, lamul amar. Ya. Wallahu alam bissawab. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam. Nah. Tadi, kalau dia bertemu dengan Cap Tom itu, apakah maksud pertama itu selalu maturidu? Apa bisa yang lain? Bisa yang lain. Iya, siagul kalamnya.